Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu yang tentunya kita berharap majlis kita ini akan menjadi salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke syurga-Nya kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kajian tadabbur Al-Qur'an. Dan sekarang kita masuk di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca tafsirnya dan mentadabburi ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita baca secara bersamaan surat Al-Ma'arij. Kita baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Di ayat ini nanti akan disebutkan tentang sifat-sifat orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga dalam keadaan dimuliakan. Meskipun memang manusia banyak kekurangan, banyak berkeluh kesah, tapi mereka orang-orang yang Allah berikan petunjuk dengan melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan melakukan amalan yang lainnya, maka dengan amalan tersebut Allah pun akan masukkan mereka ke dalam syurga dengan dimuliakan. Ini pembahasan kita yang insyaAllah akan kita sampaikan di pertemuan yang mulia ini, dari tafsir surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 35. Kita baca dulu secara bersamaan. Kita awali dengan ta'awud, kemudian langsung masuk di ayat yang ke-19. Saya baca, para jamaah bisa mengikuti bacaan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ وَالَّذِينَ فِي حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا ورحمكم الله الحمد لله kita telah membaca surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai di ayat yang ke-35. Mudah-mudahan bacaan kita ini akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yahdi yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Qur'an itu akan datang di yaumul qiyamah kelak sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Langsung kita masuk di ayat yang ke-19 dari surat Al-Ma'arij. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Ai innal insana khuliqa syadidul hirs. Ini makna dari halu'a adalah syadidul hirs. Sesungguhnya manusia itu diciptakan yakni syadidul hirs, dengan memiliki ambisi, ya, ambisi yang sangat kuat. Baik itu ambisi di dalam urusan duniawi maupun ambisi dalam urusan ukhrawi. Tentunya nanti berbeda. Ambisi dalam urusan ukhrawi akhirat ini suatu hal yang dibolehkan. Tapi ambisi dalam urusan duniawi ini suatu hal yang tercela. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan memiliki ambisi yang sangat kuat. Mungkin kalau diterjemahkan dengan keluh kesah, ya. Tapi kalau kita lihat tafsir di sini adalah halu'a adalah syadidul hirsi. Yani ambisi yang sangat kuat. Idza massahu syarru jazu'a. Ai idza asabahu durrun min maradin aw faqrin kana qalilus sabri. Apabila bahaya menimpanya, baik itu berupa sakit ataukah kefakiran, maka manusia itu sedikit kesabarannya. Ini kebanyakan manusia, tidak semuanya. Kebanyakan manusia ketika ditimpa musibah kurang kesabarannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Ai wa idza asabahu ma yusarru bihi min khasbin wa ghinan. Kana kathirul man'i libadlihi fi sabilillah. Dan apabila sesuatu yang menyenangkan menimpanya, baik itu berupa suburnya tanaman yang ditanam itu, demikian pula kesenangan berupa kekayaan, kana kathirul man'i, maka dia itu banyak menghalangi, yakni banyak menahan hartanya, kekayaannya itu dari mencurahkan di jalan Allah. Bakhil. Ketika diberikan harta, justru dia itu bakhil. Kebanyakan mereka itu bakhil, pelit. Diberikan musibah, ya, sesuatu yang membahayakan, penyakit, kefakiran, dia berkeluh kesah. Tapi diberikan nikmat, dia akan menahan hartanya, tidak menginfakkan di jalan Allah. Inilah sifat kebanyakan dari manusia. Tapi Allah memperkecualikan orang-orang yang meskipun dia sama-sama manusia, tapi tidak bersifat sebagaimana sifat tadi itu, Allah menyatakan illal musallim. Ay illal musallim, fahum salimuna min tilkas sifatid dhamimah. Kecuali orang-orang yang salat, mereka selamat dari sifat-sifat yang tercela tadi itu. Ambisi dengan urusan duniawi, berkeluh kesah, sedikit kesabarannya, demikian pula tadi, yakni bakhil, menahan hartanya dari memberikan kepada orang lain di jalan Allah. orang yang sholat selamat dari sifat-sifat yang tercela itu. Alladzina hum ala salatihim daimun, ay alladzina hum ala salatihim muwadhibun, la yanshaghiluna anha wa yu'dunaha fi waqtiha al-muhaddad laha. Yani orang-orang yang mereka yani melaksanakan salat, mereka tidak tersibukkan dari salat dan dengan perkara yang lain. Mereka menunaikan salat pada waktunya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kedua dari sifat orang yang diperkecualikan dari kebanyakan manusia adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ai walladzina fi amwalihim nasibun muhaddadun mafruud. Yadfa'unahu lilladzi yas'aluhum wa lilladzi la yas'aluhum mimman harama ar-rizqu. Bi'ayyi sababin kana. Dan orang-orang yang dalam harta mereka itu ada bagian yang telah ditentukan, yang difardukan, yang diberikan kepada orang yang meminta kepada mereka, maupun orang-orang yang tidak meminta kepada mereka, dari orang-orang yang Allah haramkan rizki kepadanya karena sebab apapun. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan bantuan dari harta yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, baik itu yang meminta maupun yang tidak meminta. Ini sifat yang kedua di antara sifat orang-orang yang diperkecualikan dari sifat yang tercela tadi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ai walladzina yusaddiquna biyaumil qiyamah. Yawma yajzillahu kullan bima yastahiqquhu. Dan orang-orang yang membenarkan adanya hari kiamat, yakni hari yang mana Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang manusia berhak untuk mendapatkan balasan itu. Ini hari kiamat, hari pembalasan, yaumuddin. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Ai walladzina hum min 'adzabi rabbihim kha'ihun. Ma'a ma qaddamu min a'malihim as-salihah. Dan orang-orang yang mereka merasa takut dengan azab Rabb, dengan azab Rabb mereka, dengan azab dari Allah Rabb mereka, mereka takut bersama dengan amalan soleh yang telah mereka lakukan, tapi mereka tetap merasa takut dengan azab Allah. Meskipun mereka punya amalan yang banyak, tidak kemudian merasa aman dari azab Allah. Justru mereka khawatir, mereka takut amalannya tidak diterima sehingga Allah pun akan mengadabnya. Ini orang yang benar-benar memiliki sifat khauf ataukah sifat khasyah. Benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah, takut dengan azab Allah. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Ai inna azab rabbihim mukhawwifun la ya'manuhu 'aqil. La ya'manuhu 'aqilun. Sesungguhnya azab Rabb mereka itu, ini azab yang benar-benar menakutkan, yang mana orang yang berakal tidak boleh merasa aman dari azab tersebut. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Ai walladzina hum li furujihim hafiduna bisatriha wa ib'adiha 'anil fawahish. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka dengan cara menutupinya, menjaga aurat mereka dengan cara menutupinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji, dari perzinaan ataukah mungkin hubungan sesama jenis, ataukah mungkin bersenang-senang dengan tangan ataukah yang semisal dengannya. Ini semuanya adalah perkara yang terlarang, termasuk perbuatan keji. Illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أي إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإيماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطئ في فما دونه. Kecuali, yani kecuali, yani terhadap istri-istrinya mereka ataukah hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela ketika bersenang-senang dengan istri dengan menggaulinya ataukah selain daripada itu. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ اَيْ فَمَنْ طَلَبَ عَلَى الْاِسْتِمْتَعِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالْإِيمَاءِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَجَاوِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. Adapun orang yang mencari kesenangan selain dari apa yang disebutkan tadi itu, mencari kesenangan selain dengan apa yang telah disebutkan tadi, bersenang-senang bukan dengan istrinya, bukan dengan hamba sahayanya. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَجَاوِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. Maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, orang yang melampaui batasan-batasan yang sudah tetapkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ أي وَالَّذِينَ هُمْ لِمَا تُمِنُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَسْرَارِ وَغَيْرِهِمَا وَلِعُهُودِهِمْ أَلَّتِي عَهَدُوا عَلَيْهَا النَّاسِ حَافِظُونَ لَا يَخُونُونَ أَمَانَاتِهِمْ وَلَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, baik itu amanah berupa harta, amanah berupa rahasia, ataukah yang selain dari keduanya. Demikian pula orang-orang yang menjaga perjanjian mereka, yang mereka telah berjanji terhadap manusia dengan perjanjian tersebut, mereka benar-benar menjaganya. Mereka tidak berkhianat dengan amanah yang dibebankan kepada mereka, tidak pula membatalkan perjanjiannya mereka, tidak membatalkan janjinya mereka. Ini sifat yang lain dari sifat orang-orang yang beriman yang Allah janjikan syurga. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ أي وَالَّذِينَ هُمْ قَائِمُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ لَا يُؤَثِّرُ قَرَابَةً وَلَا عَدَاوَةً فِيهَا. Dan orang-orang yang senantiasa menegakkan persaksian sesuai dengan cara yang dituntut, tidak terpengaruh dengan hubungan kekerabatan, tidak pula terpengaruh dengan hubungan, ataukah tidak terpengaruh dengan hubungan kekerabatan, tidak pula berpengaruh dengan permusuhan. Bukan kemudian kalau kerabat, dia menjadi saksi, saksi yang meringankan. Tapi kalau dengan musuh, dia bersaksi dengan saksi palsu supaya memberatkan musuhnya. Tidak benar yang seperti itu. Ya, menegakkan persaksian sesuai dengan apa yang memang benar-benar dia saksikan. Benar katakan benar, salah katakan salah dari siapapun. Ya, meskipun itu adalah kerabat kita, kalau salah kita katakan salah. Meskipun dari musuh kita, kalau benar kita katakan benar. Jangan dibalik. Jangan terpengaruh dengan hubungan kekerabatan ataukah permusuhan. Inilah orang yang yakni menegakkan persaksian. Kemudian sifat yang lain Allah menyatakan walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ai walladzina hum ala salatihim yuhafidun bi ada'iha fi waqtiha. وَبِطَهَارَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ لَا يَشْغِلُهُمْ عَنْهَا شَاغِلٍ. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya mereka. Apa yang dimaksud dengan menjaga sholat? Menjaga sholat itu dijelaskan di sini dengan menunaikan sholat pada waktunya. Ya, demikian pula dengan sholat memenuhi syaratnya, salah satunya memiliki taharah, memiliki kesucian dari najis maupun dari hadas, dan juga ketika sholat pun dengan tumakninah, dengan tenang. La yashghiluhum anha syaghil. Tidak ada faktor yang menyibukkan apapun yang menyibukkan dia dari sholatnya. Dia khusyuk, tumakninah, ditunaikan pada waktunya, terpenuhi syarat-syaratnya, rukun dan syaratnya. Maka Allah menyatakan, ulaika fi jannatin mukramun. Ai ulaika al-mawsufuna bitilka sifat fi jannatin makramun, mukramun. Bima yalqawnahu minan na'imil muqim wan nadhar ila wajhillahil karim. Orang-orang yang disifatkan dengan sifat-sifat tersebut tadi itu, ya, ini akan berada di dalam syurga dengan dimuliakan. Dimuliakan dengan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan, nikmat permanen, nikmat yang selama-lamanya yang akan mereka dapatkan, dan juga nikmat lainnya adalah bisa melihat wajah Allah yang Maha Mulia. Ini sampai di ayat yang ke-35 dari surat Al-Ma'arij. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan di ayat yang setelahnya, kita tadabburi dulu ayat per ayat dari apa yang telah kita baca tadi, ayatnya maupun tafsirnya. Yang pertama, dari ayat yang ke-19, di sini ada pelajaran terkait dengan sifat asli manusia. Ayat yang ke-19 sampai di ayat yang ke-21, di sini Allah menyinggung terkait dengan sifat aslinya manusia. Apa itu? Manusia itu punya sifat ambisius, punya sifat suka berkeluh kesah, dan juga punya sifat bakhil. Ini sifat asli manusia. Ya. Disebutkan di sini 3 sifat, yaitu ambisius, kemudian suka berkeluh kesah, dan juga yang ketiga adalah bakhil, pelit kikir. Ya, dikatakan tadi, innal insana khuliqa halu'a. Ini syadidul hirs, punya sifat ambisius. Kemudian, idza massahu syarru jazu'a, berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a, menahan hartanya dari memberikan kepada orang lain. Jadi bakhil, pelit. Ini sifat asli manusia. Dari sini pula terdapat padanya pelajaran tercelanya 3 sifat tersebut. Sifat ambisius, kemudian juga sifat suka berkeluh kesah, dan juga sifat apa tadi? Bakhil. Tapi untuk yang pertama tadi, ambisius ini ada 2 keadaan. Kalau ambisi dalam urusan akhirat, ya, maka ini suatu hal yang terpuji. Ambisi dalam perkara yang bermanfaat, ini suatu hal yang terpuji. Bahkan agama kita memerintahkan kita harus punya ambisi, harus punya antusias, semangat untuk melakukan perkara yang bermanfaat. Rasul bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz. Rasul bahkan bersabda, bersemangatlah kamu, berantusiaslah kamu, berambisilah kamu untuk melakukan perkara yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, minta tolong kepada Allah untuk bisa bersemangat dalam perkara yang bermanfaat. Jadi kalau ambisi kita dalam urusan akhirat, bagus. Ini bahkan suatu hal yang diperintahkan dalam agama kita. Ya. Minta tolong kepada Allah supaya kita terus memiliki ambisi untuk bisa mendapatkan perkara yang bermanfaat. Ya. Dan jangan kita merasa lemah. Ini pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tapi kalau ambisi dalam urusan duniawi, maka ingat, dunia ini hanyalah sementara. Meskipun kita dapat, kita tidak akan mendapatkan, yakni untuk selamanya. Sehingga tidak usah terlalu berambisi. Syukuri apa yang ada. Silakan berambisi, tapi orientasinya adalah apa? Akhirat. Kita bekerja, semangat bekerja untuk mencari harta, mengumpulkan harta. Orientasinya apa? Akhirat. Saya harus bekerja supaya nanti saya bisa menunaikan kewajiban saya untuk menafkahi anak dan istri saya, untuk biaya pendidikan anak saya. Ini ambisi harus, karena itu kewajiban kita. Saya harus bekerja supaya saya bisa nabung untuk kurban setiap tahun, supaya bisa haji, bisa umrah. Ini ambisi, suatu hal yang bagus. Tapi kalau ambisinya cuma sekedar mengumpulkan harta duniawi saja, bukan tujuan akhirat, maka itu tercela. Ingat, dunia ini hanyalah sementara. Dan memang manusia tabiatnya seperti itu. Sampai Rasul menyatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan. Wa la yamla'u jawfu ibni Adam illa turab." Rasul menyatakan, "Jikalau seandainya Bani Adam manusia punya 2 lembah harta, katakan punya emas, ya sebanyak 2 lembah, dia pasti akan mencari untuk yang ketiganya, untuk lembah yang ketiganya. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia itu kecuali at-turab, yaitu kecuali tanah. Ketika dia sudah mati, baru akan puas." Ya. Ini ambisi duniawi. Ya, kalau tidak orientasinya akhirat, maka itu suatu hal yang tercela. Tapi kalau memang orientasinya itu adalah akhirat, tujuannya akhirat, silahkan. Bahkan itu suatu hal yang terpuji. Rasul memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'. Bersemangatlah, berambisilah, berantusiaslah untuk perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu merasa lemah. Kemudian juga di sini disinggung terkait dengan yakni sifat tercela yang lain adalah sifat suka berkeluh kesah. Ya. Berkeluh kesah maksudnya berkeluh kesah kepada manusia. Ya, kalau berkeluh kesahnya kepada Allah, ini suatu hal yang diperintahkan. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan anak tercintanya Yusuf alaihi salatu wassalam, ditambah lagi dengan Benyamin, ya, adiknya Yusuf. Beliau sampai menangis sampai matanya pun buta karena terlalu banyak yang menangis. Kemudian menyatakan inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengaduhkan keluh kesahku, kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Ini suatu yang dibolehkan. Jadi kalau kita ada masalah, adukan masalah kita. Adukan keluh kesah kita kepada siapa? Allah. Dalam munajat kita, dalam doa-doa kita di sepertiga akhir malam, di akhir sepertiga akhir malam, ya, panjatkan kepada Allah ketika kita berdoa. Ini keluh kesah yang dibolehkan. Tapi kalau keluh kesahnya kepada manusia, tidak sepantasnya seorang berkeluh kesah kepada manusia. Meskipun mungkin terkadang membuat orang itu merasa sedikit ringan, tapi tidak sepantasnya. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, waqad kana as-salafu yakrahuna ash-shakwa ila al-khalqi. Wash-shakwa wa in kana fiha raha illa annaha tadullu ala dha'fin wa dhullin was-sabri 'anha dalilun ala quwwatin wa 'izzin. Ibnu al-Jauzi disebutkan dalam kitab Ats-Tsabat 'inda al-Mamat. Beliau mengatakan, dan dahulu para salaf, para pendahulu kita, para ulama terdahulu, mereka yakrahuna syakwa ilal khalqi. Mereka benci berkeluh kesah kepada makhluk. Wasyakwa wa in kana fiha raha. Berkeluh kesah kepada makhluk meskipun mungkin akan sedikit meringankan beban, illa annaha tadullu ala dha'fin wa dhullin. Ya, meskipun memang terkadang meringankan sedikit beban yang menimpa kita, tapi ingat, ya, hal tersebut menunjukkan lemahnya imannya dia dan rendahnya dia. Ya. Sehingga wasabru anha dalilun ala quwwatin wa 'izzin. Bersabar dengan musibah yang menimpa, tidak berkeluh kesah dengan musibah yang menimpa, ini merupakan dalil, merupakan bukti orang itu kuat imannya dan dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai keadaan kita seperti apa yang Allah sebutkan di sini, yani wa idza massahu syarru jazua. Tapi ini memang sifatnya manusiawi, ya. Ketika ditimpa oleh kesulitan, dia berkeluh kesah. Inilah sifat manusiawi. Tapi hendaklah kita hindarkan dari sifat-sifat tercela itu. Kemudian sifat yang lain dari sifat yang tercela, Allah menyatakan wa idza massahu khairu manua. Kalau ditimpa oleh kebaikan, dia menahan dirinya, menahan hartanya dari memberikan kepada orang lain, dari berinfak fi sabilillah. Jadi bakhil pelit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, pelit ini termasuk di antara sifat yang tercela yang agama kita melarangnya. Dan ini juga merupakan sebab kebinasaan umat-umat yang sebelum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safa ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rasul mengingatkan kepada kita, takutlah kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan yaumul qiyamah kelak. Wattaqu ash-shuhha, dan takutlah kalian dari sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit itu yang telah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat tersebut telah membawa mereka untuk menumpahkan darah-darahnya mereka dan menghalalkan perkara-perkara yang haram yang ada di antara mereka. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tentang bahayanya sifat bakhil. Ya, manu'a, menahan diri, menahan harta dari memberikan kepada orang lain. Ketika diberikan kesenangan, diberikan harta, diberikan nikmat duniawi, dia menahan dari membantu orang lain dengan hartanya, dengan apa yang telah Allah berikan. Ini sifat asli manusia, sifat bakhil, kikir, pelit. Dan ini juga termasuk di antara muhlikat. Rasul menyatakan wa ammal muhlikat fashuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi. Rasul katakan. Dan di antara perkara yang akan menjadi sebab kebinasaan adalah syuhun muta, sifat pelit, sifat bakhil, sifat kikir yang ditaati. Tidak dimungkini kita itu punya sifat bakhil. Cuma nanti tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita turuti sifat bakhil itu ataukah kita yang dilawan sifat bakhil itu. Ya. Syuhun muta, sifat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Dan rasa takjubnya seseorang, rasa bangga dirinya seseorang terhadap dirinya. Ini diantara sebab-sebab kebinasaan. Sifat bakhil. Wa idza massahul khairu manua. Ini sifat manusia yang lain, jadi sifat bakhil. Ketika memberikan, diberikan oleh Allah sesuatu yang menyenangkan, kebaikan-kebaikan duniawi, harta, dia bahkan menahan diri dari membantu orang lain. Manua. Jadi mana'a. Dari kata mana'a, karena dengan sighah mubalaghah dari manu'a, dia betul-betul menahan hartanya dari memberikan di jalan Allah. Ini tiga sifat tercela dari sifat yang manusia miliki. Ambisi dengan dunia bukan karena orientasinya akhirat, kemudian berkeluh kesah kepada manusia, dan juga bakhil. Allah memperkecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ya. Di sini kita mengetahui ada salah satu di antara keutamaan salat itu menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Termasuk di antara perkara yang mungkar tadi adalah ambisi dengan duniawi, bukan karena tujuannya akhirat. Termasuk dari kemungkaran tadi adalah berkeluh kesah kepada makhluk. Termasuk di antara kemungkaran tadi adalah bakhil. Orang yang salat tidak sepantasnya dia ini masih melakukan kemungkaran-kemungkaran tadi. Karena salat itu, kalau salatnya benar, ini akan mencegah pelakunya, mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini di antara hikmah ataukah keutamaan dari salat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sehingga dikatakan illal musallin. Kemudian di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-23, alladzina hum ala salatihim daimun. Ternyata bukan cuma yang penting salat saja. Tapi alladzina hum ala salatihim daimun. Yani orang yang terus-menerus di dalam melakukan salat. Jadi salat itu harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Jangan bolong-bolong. Jangan seenak itu. Jangan sak gelemi. Ya, tapi harus dilakukan secara kontinu. Semangat enggak semangat, salat harus dilaksanakan. Ikhlas enggak ikhlas, salat harus dilaksanakan. Karena ini kewajiban. Ya. Jangan sampai keliru nih. Memang betul, di antara salah satu syarat ibadah itu harus ikhlas. Betul ya? Tapi bukan berarti kalau tidak ikhlas enggak usah salat saja. Saya enggak ikhlas, enggak usah salat saja. Ini keliru. Saya enggak ikhlas, saya enggak usah puasa saja. Ini keliru. Kewajiban, ikhlas, tidak ikhlas, harus tetap ditunaikan. Kalau ikhlas, pahalanya besar. Tidak ikhlas, tidaknya dia telah menggugurkan apa? Kewajiban. Tetap ada pahala. Pahala tadi menggugurkan kewajiban. Ya. Sehingga semangat, tidak semangat. Kalau memang itu kewajiban, kita harus tunaikan. Setidaknya tadi menggugurkan kewajiban. Kalau ikhlas, tentunya lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi keutamaannya. Termasuk belajar ilmu kewajiban, kita harus tunaikan. Semangat tidak semangat, faham tidak faham, bisa tidak bisa, yang penting ada usaha. Adapun bisa nanti faham tadi itu bonus. Kewajiban kita hanyalah belajar. Bisa ataukah tidak, itu bonus dari Allah. Kita minta kepada Allah diberikan pemahaman. Ya, di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita agar supaya kita diberikan pemahaman adalah doa Rasul kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah kepada takwil teks Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau berdoa untuk diri kita bisa dengan doa ini. Tapi diganti kata gantinya ya, diganti dhamirnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ini juga bisa ya. Ya Allah, fahamkanlah aku dengan agama ini dan juga ajarkanlah kepadaku tafsir Al-Qur'an. Kalau kita mendoakan anak kita, ya Allahumma faqihhu. Ya, disebutkan ataukah disebutkan namanya ya, kalau ada disebutkan namanya juga baik. Allahumma faqih yani auladi ad-din wa 'allimhum at-ta'wil. Ini juga bisa seperti itu dengan yani mengganti dhamirnya, kata gantinya diganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus terus belajar. Salat pun harus terus salat. Jangan kemudian kalau pas lagi malas enggak salat, pas lagi ngilas enggak salat, tidak, tapi harus daimun. Walladzina hum ala salatihim daimun, harus terus menerus jaga salatnya ya, jaga salatnya, jangan cuma seenaknya saja, tapi salat itu harus dilakukan sehari semalam itu berapa kali, 5 kali ya. Ini ikhlas enggak ikhlas, semangat enggak semangat, harus kita tunaikan. Ini harga pokok seorang muslim, harga pokok ini. Jadi kalau orang salat 5 waktu belum bisa dikatakan rajin, karena itu baru modal pokok. Belum rajin berarti. Si bulan rajin banget sholatnya 5 waktu. Itu harus. Bukan karena rajin. Memang harus seperti itu. Kalau dia 5 waktunya bagus, tambah rawatibnya, tambah duhanya, tambah qiyamul lainnya, baru dikatakan apa? Rajin. Jadi kalau baru 5 waktu, ini baru harga pokok. Ya. Harga pokok seorang muslim, sholat 5 waktu. Ya. Sehingga harus terus dilakukan. Ya, walladzina hum ala salatihim daimun. Salat itu harus dilakukan secara terus-menerus, continue. Ya, terus-menerus. Setidaknya tadi 5 waktu itu yang kita jadikan. Kalau ini sudah, usaha yang lain. Kalau misalkan yang lainnya belum sempat, setidaknya telah digugurkan kewajiban tadi. Nah, insyaallah tidak berdosa kalau yang lainnya tidak. Tapi yang 5 ini harus kita tunaikan. Harus daimun terus-menerus. Kemudian sifat lain di ayat yang ke-24 Allah menyatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di ayat yang kedua di sini Allah menyebutkan sifat lain dari sifat orang-orang yang nanti Allah akan masukkan surga dalam keadaan dimuliakan adalah orang-orang yang dalam harta mereka ada hak yang telah dimaklumi. Maksudnya dalam harta yang Allah berikan kepada itu adalah haknya orang-orang miskin. Ya, baik itu hak terkait dengan kewajiban harta kita, zakat maupun sedekah maupun infak, ada harta mereka. Kalau zakat ini ada kadarnya ya, kewajibannya itu ada kadarnya, ada ukurannya, ada syaratnya. Ketika kita punya harta sudah mencapai nisab sekitar 85 gram emas berarti sekitar 80, kalau sekarang emas katakan 1 gramnya itu adalah 2 juta sekian ya, katakan 2,5 mungkin ya, dikalikan nanti saja. Jadi 2.500.000 dikalikan 85. Ini nisabnya zakat mal. Ini pun kalau kita sudah pegang selama berapa? 1 tahun. Ini baru ada kewajiban zakat. Kalau belum itu belum ada kewajiban. Tapi ada hak lainnya berupa sedekah. Kalau sedekah tidak ada ketentuan ukurannya. Kapanpun seorang mau keluarkan sedekah sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Maka di sini menunjukkan kepada kita terkait dengan keutamaan dari sifat dermawan. Dia suka berbagi. Dalam harta mereka, dia sadari ada hak yang telah dimaklumi bagi orang-orang miskin, orang-orang fakir, baik yang minta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Dalam harta kita ada haknya mereka. Sehingga sedekah itu dikatakan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini zakat sedekah. Diambil dari orang-orang kayanya mereka, dikembalikan kepada orang-orang fakirnya di antara mereka. Ini sebagai bentuk pemerataan. Ya, ini Islam memperhatikan hak-haknya orang fakir dan miskin. Jadi orang yang dermawan, ya, orang yang dalam harta mereka dia sadari ada hak yang telah dimaklumi lisa'il wal mahrum, dari baik orang yang meminta-minta maupun orang yang menahan diri dari meminta-minta. Dari sini kita mengetahui di ayat yang ke-25 ini ada pelajaran bahwasanya orang yang berhak mendapatkan harta itu ada kalanya mereka minta haknya, terkadang mereka itu karena punya iffah, punya harga diri, mereka enggak minta. Meskipun mereka butuh tapi mereka enggak minta. Orang seperti inilah yang harus kita perhatikan. Minta-minta terkadang bisa jadi ini modus. Banyak ya para pengemis, dia pekerjaannya cuma apa? Minta-minta. Tapi ternyata mereka itu tinggal di perumahan elit. Kan banyak kasus seperti itu ya. Banyak kasus ini, saya lihat beberapa kali kasus seperti itu. Pengemis ini di terjaring razia Satpol PP. Ternyata tinggalnya di mana? Tinggalnya di perumahan elit. Kita pun tinggal di perumahan elit. Kalau kita elit ya, mereka itu elit. Ya. Baru pengemis. Ya. Ada kalanya ternyata diantar pakai mobil mewah, turun dengan baju copang camping, suruh mengemis. Ada seperti itu. Kalau seperti itu terkadang modus. Sehingga terkait dengan orang yang meminta-minta, kita harus lihat kondisinya. Kalau memang dia betul membutuhkan, mungkin cacat, ya, ya sudah kita bantu, jangan kita celak. Allah juga melarang wa ammasaila fala tadhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta, jangan kamu hardik dia. Kalau mau beri, kasih. Kalau mau kasih, kasih. Kalau kasih sudah tinggalkan saja, jangan dicelak. Ya, kita lihat kondisinya. Adapun yang perlu kita perhatikan adalah orang yang mahrum, orang yang menahan diri dan meminta-minta. Mereka butuh, cuma mereka enggak mau nyadong, enggak mau minta-minta, karena mereka punya harga diri. Orang seperti inilah yang harus kita perhatikan, hak-haknya mereka dalam harta kita, ada haknya mereka. Kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Sebenarnya kita bisa melihat orang lain itu dari penghasilannya. Orang itu mungkin penghasilan enggak seberapa sih, kemudian dia punya anak berapa, untuk biaya sekolah berapa, untuk makan berapa, kan kita perhitungan, ini enggak cukup. Kita bantu orang seperti itu. Meskipun dia enggak minta, kita bantu. Karena ingat, dalam harta kita ada haknya mereka. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَادِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dan orang-orang yang menyadari dalam harta mereka ada hak yang telah dimaklumi, baik untuk orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak meminta-minta. Tapi mereka butuh sebenarnya. Ini sifat dermawan. Ya. Sifat yang sebenarnya adalah sifat dermawan. Ayat yang ke 24 dan 25 di sini menunjukkan sifat kedermawanan, suka berbagi, suka bersedekah. Dan sungguh ini suatu hal yang sangat luar biasa. Bersedekah ini adalah amalan yang luar biasa. Karena dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan sedekah yang kita lakukan akan menjadikan sebab kita dibebaskan dari api neraka. Ingat sabda Nabi SAW, "Sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'udara." Dan sedekah itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu akan bisa memadamkan api. Ini gambaran yang Rasul sebutkan kepada kita di hari yang mulia ini. Sedekah itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rasul mengibaratkan sebagaimana air akan bisa memadamkan api. Sedekah diibaratkan dengan air yang sifatnya dingin. Adapun dosa diibaratkan dengan api yang sifatnya panas dan membakar. Dipadamkan api itu dengan apa? Air. Ini ibarat. Sedekah itu diibaratkan dengan air, dosa itu diibaratkan dengan api. Dosa ini kalau seorang tidak segera menebusnya dengan taubat, dengan istighfar, dengan sedekah tadi itu, ini akan membakar pelakunya. Akan semakin membuat dia melakukan dosa yang lainnya, dan akhirnya pun akan terbakar dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini salah satu hikmah dari sedekah. Di hadirin juga harus menyatakan ittaqun nara walau bisyqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanyalah dengan separuh kurma. Ya, meskipun sedekah dengan nominal yang kecil, yang sedikit, tidak mengapa. Yang penting itu datang dengan keikhlasan. Itu akan menjadikan sebab seorang selamat dari api neraka. Ini semuanya menunjukkan kepada kita akan keutamaan dari sifat kedermawanan. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Selanjutnya di ayat yang ke-26 Allah menyatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Di sini disebutkan terkait dengan keutamaan, yakni orang yang beriman dengan yaumuddin, yaumul jaza, hari kiamat, hari pembalasan. Ya, orang yang beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari pembalasan, amalan ya di yaumul kiamat kala ini adalah mereka orang-orang yang Allah janjikan syurga dalam keadaan dimuliakan. Ya, ini ayat yang ke-26, yakni keutamaan atau sifat lain dari sifat orang yang Allah akan berikan syurga adalah membenarkan, maksudnya beriman dengan hari pembalasan. Kemudian walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan azab Rabb mereka. Ya. Orang yang punya sifat khasyah, punya sifat khauf, punya sifat takut. Takut kepada Allah, sekaligus takut dengan adabnya. Sifat khasyah, sifat yang harus senantiasa kita miliki. Kita takut kepada Allah, sifat ini akan menahan kita dari melakukan kemaksiatan. Kalau seorang tidak punya sifat khauf, bahaya. Tidak punya sifat khasyah, tidak punya rasa takut, bahaya. Dia akan berani untuk berbuat kemaksiatan. Ya, tapi kalau seorang memiliki sifat khauf, sifat khasyah tadi, sifat ini akan menahan dia dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini sifat yang harus senantiasa kita miliki, rasa takut. Tapi ingat, rasa takut harus dibarengi dengan rasa harap. Dua ini harus kita miliki dan harus berjalan beriringan. Dengan rasa harap, supaya seorang tidak putus asa dan semangat melakukan amalan soleh. Karena ada rasa harap, saya melakukan amalan soleh supaya saya masuk syurga. Ada harapan di sana. Ya, dua ini harus beriringan ya, roja dan khauf, rasa harap dan rasa takut. Cuma yang di sini singgung adalah terkait dengan orang yang punya rasa takut, musyfiq, ya, asyfaq wa yasyfaq, yani al-khauf, musyfiqun, orang-orang takut dengan adab perbaikan. Kemudian ayat yang ke-28 di sini ada pelajaran, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Di sini ada pelajaran tentang larangan untuk merasa aman dari adab Allah. Tidak boleh seorang merasa aman. Mentang-mentang saya sudah melakukan banyak amalan soleh, saya tidak akan diazab. Tidak boleh. Kita harus terus punya rasa takut. Ya. Justru orang yang merasa dirinya telah beramal, kemudian dia merasa aman dari adab Allah, ini menunjukkan rasa ujub, rasa bangga diri yang dimiliki, dan ia akan membatalkan amalannya. Sebanyak apapun amalan, jangan kita pernah berbangga dengannya. Seberapapun sedekah yang telah kita tunaikan, jangan kita pernah berbangga dengannya. Kita khawatir amalan tersebut diterima atau tidak. Jangan sampai enggak diterima. Ada rasa kekhawatiran ya. Harap betul kita berharap amalan kita diterima. Cuma dibarengi pula dengan rasa apa tadi? Rasa takut. Sehingga kita terus menjaga keikhlasan. Jangan sampai tumbuh dalam diri kita bangga diri dengan amalan kita. Sehingga terus tumbuhkan rasa takut, rasa khawatir. Takut dengan adab Allah, khawatir amalan kita tidak diterima. Sehingga tidak merasa aman dari adab Allah. Sehingga dikatakan, inna adab rabbihim ghairu ma'mun. Adab Rabb mereka itu, ini tidak boleh seorang merasa aman darinya. Ini larangan dari merasa aman dari adab Allah. Setiap kita terus khawatir kalau Allah menimpakan adab dengan perbuatan dosa kita, dengan sebab perbuatan dosa kita. Kita lanjutkan. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Sifat yang lain dari sifat orang yang Allah akan masukkan mereka dalam syurga dan kelam dimuliakan adalah orang yang menjaga kemaluan mereka. Tadi dijelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan menjaga kemaluan adalah حَافِظُونَ بِسَتْرِهَا. Ini menjaga dengan cara menutupinya. Menutup aurat. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Aurat laki-laki itu adalah yang wajib ditutup ya, baik itu ketika sholat maupun di luar sholat, di hadapan orang lain adalah batasan pusat sampai lutut. Ini jangan sampai terlihat. Ya, meskipun dengan sesama laki-laki hendaklah dijaga ini. Ya, yakni pusat sampai lutut ini tidak boleh terlihat. Bahkan itu meskipun kepada anak kita. Kalau para istri sudah tidak ada batasan aurat ya, istri dan suami tidak ada batasan aurat, tapi anak kita ini enggak boleh juga. Karena ini aurat yang harus ditutup. Ini termasuk ya terbentuk, ini menjaga kemaluan, ini menutup auratnya. Ya, kemudian aurat perempuan nanti ada rincian ya. Kalau di dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kemudian untuk bersama dengan mahramnya, dengan orang-orang yang ada hubungan keluarga dengannya, orang yang katakan mahram ya, mahram bukan muhrim. Mahramnya orang tidak, yang tidak boleh menikahinya perempuan ini adalah yakni batasan yakni apa namanya? Batasan dada sampai lutut. Ini yang tidak sepantasnya untuk ditampakkan ya meskipun kepada mahram kita. Meskipun seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Ini enggak sepantasnya. Ini termasuk di antara bentuk menjaga kemaluan. Ya. Dikatakan dalam tafsirnya tadi adalah hafidhuna bisatriha, menjaga dengan menutupinya. Kemudian juga makna dari hafidun adalah wa ib'adiha 'anil fawahish. Menjauhkan harga dirinya, kehormatannya, kemaluannya dari perbuatan keji. Maksudnya adalah dari perzinahan. Ya. Hubungan badan di luar nikah namanya perzinahan ya. Kemudian dari hubungan sesama jenis, baik itu lesbi sesama perempuan maupun homo sesama laki-laki, ini juga perbuatan keji yang tidak sepantasnya dilakukan. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah istimna. Istimna itu adalah bersenang-senang dengan tangan. Ya, kalau laki-laki disebut dengan onani, kalau perempuan disebut dengan apa? Masturbasi. Ini semuanya dilarang. Ini masuk dari perkara fawahish, perzinahan sesama jenis dan juga istimna. Bersenang-senang dengan tangan. Ya, tadi onani laki-laki, perempuan masturbasi, ini enggak boleh. Ini semuanya bentuk perbuatan keji yang tidak sepantasnya seorang terjerumus ke dalamnya. Tapi Allah menyatakan illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya mereka, au ma malakat aymanuhum, ataukah hamba sahaya, budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidaklah tercela. Istri ini halal untuk digauli. Seorang suami halal bersenang-senang dengan istrinya. Dengan cara bagaimanapun, kecuali satu jalan yang tidak boleh. Ini jalan belakang, ini enggak boleh. Adapun seluruh anggota tubuh istri ini halal untuk suaminya. Dengan cara apapun silakan. Allah mengibaratkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu diibaratkan sebagaimana tempat bercocok tanam kalian. Maka datangilah ladang-ladang kalian bagaimanapun kalian inginkan, silahkan. Tapi bukan dengan yang satu, bukan dengan jalan belakang. Yang lainnya silahkan. Ya. Tangan boleh. Ya, mungkin ketika istri sedang dalam keadaan haid, bisa bersenang-senang dengan tangan atau dengan tubuh yang lain. Tapi bukan dengan jalan belakang. Nah, maaf, ini agak sedikit, apa namanya, vulgar ya. Maksudnya kita ingin menjelaskan bahwa itu satu hal yang dihalalkan. Ya. Bersenang-senang dengan istri itu satu hal yang dihalalkan. Demikian pula dengan au ma malakat aymanuhum. Ini mungkin kita jelaskan lebar ini. Ataukah dengan budak-budak hamba sahaya yang kalian miliki. Mungkin kita tahu hamba sahaya, budak perempuan ya, di dalam Islam itu statusnya ini sebagaimana seorang istri. Seorang prajurit katakan, begitu Amirul Mukminin menyerahkan seorang hamba sahaya, katakan perempuan, yaitu kepada seorang prajurit yang punya jasa tertentu ya. Ini sama hanya dengan seorang ayah telah menyerahkan anak perempuannya dengan akad nikah. Kan itu halal ya. Sama juga dengan hamba sahaya. Jadi bukan asalan ya, bukan asal. Begitu dapat tawanan, ya kemudian langsung, ya tidak. Bukan seperti itu caranya. Maksudnya tadi adalah, ini menunjukkan yakni kesempurnaan agama Islam mengatur sampai urusan tawanan. Dalam Islam itu kan perang ini enggak boleh membunuh kaum wanita. Ya, ini Islam. Ya. Kalau misalkan terpaksa harus perang, yang boleh dibunuh adalah pasukan-pasukan aktif saja yang membahayakan kita. Adapun kaum wanita enggak boleh dibunuh. Dijadikan sebagai tawanan salah satunya. Tapi enggak sembarangan juga. Tawanan juga punya hak secara manusiawi, mereka punya hak. Salah satunya ketika Amirul Mukminin telah menyerahkan tawanan perempuan untuk dijadikan di bawah tanggung jawab seorang laki-laki, sama hanya dengan statusnya seorang ayah telah menyerahkan anak perempuannya dengan akad nikah. Ini saya kasih kamu tawanan perempuan, kamu jaga baik-baik. Maka lahir batin harus ditunaikan haknya. Hak lahirnya termasuk tempat tinggalnya, pakaiannya, makannya, termasuk urusan batin harus seorang laki-laki tunaikan. Ya, ini aturan dalam Islam sehingga mereka juga halal sebagaimana istri juga halal. Ya, cuman ini jangan pernah berangan-angan seandainya saya punya hamba sahaya. Karena kita enggak ingin adanya perang. Iya toh? Ada yang mau perang? Tidak ada ya. Hamba sahaya yang syah dalam Islam itu hanyalah didapatkan dengan cara perang, perangnya pun perang yang syar'i. Yang dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin, bukan sembarangan perang, bukan. Perang yang syar'i, jihad yang syar'i, Baru nanti tawanannya disebut dengan hamba saya, dan itu menanti akan ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Salah satunya tadi adalah ada pembagiannya. Tidak langsung ambil seasalnya saja, tapi ada pembagian. Sesuai dengan jasa dari pasukan tersebut, jasanya sebesar apa, dia dapat jatah katakan hamba saya. Jadi jangan berangan-angan seandainya saya punya hamba saya yang banyak. Ya. Berangan-angan seperti itu bersama dengan berangan-angan ingin perang. Ya. Jadi enggak. Cuma kita harus jelaskan kronologinya. Kok kenapa hamba saya dihalalkan? Kalau kita tadi, justru ini menunjukkan kemuliaan Islam, memuliakan mereka kaum wanita, meskipun mereka statusnya adalah tawanan. Tawanan ya. Tawanan dimuliakan sebagaimana seorang laki-laki memuliakan istri, termasuk diberikan nafkah lahir dan batin. Ya. Lahir jelas harus ditunaikan. Pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya ditunaikan. Batinnya pun harus ditunaikan sebagaimana istri. Jadi seperti ini ya. Jadi ekologinya dihalalkannya hamba saya itu karena yang pertama tadi dihasilkan dari peperangan yang syar'i, jihad yang syar'i, bukan sembarangan. Kemudian nanti diserahkan sesuai dengan pembagian yang syar'i juga pada Abdul Mu'min, ini diserahkan kepada seorang prajurit, seorang pasukan. Ini pun nanti ada akad ya. Sebagaimana seorang ayah ketika menyerahkan perempuannya dengan akad nikah, dengan mitsaqan ghalidha. Ini sama, ini seperti itu. Sehingga ini halal. Ini pembahasan yang panjang. Tapi enggak bisa dilanjutkan. Insya Allah nanti ada beberapa hal lain yang belum disampaikan dari terakhir sampai di hamba saya ya, ayat yang ke-35, ayat yang ke-30, nanti beberapa ayat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain sebelum kita lanjutkan sampai di akhir surat Al-Ma'arij. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan. Moga. Ya, Pak. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi maksud dari membenarkan hari pembalasan, ya. Jadi membenarkan adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Orang yang beriman dengan adanya hari pembalasan, tentunya dia tidak akan sewena-wena berbuat kezaliman selama dia hidup. Karena dia yakin nanti akan ada balasannya. Mungkin sekarang bisalah kita berbuat zalim kepada orang yang di bawah kita. Kita menindas mereka bisa, mereka tidak akan balas kita. Karena mereka orang yang rendah. Tapi ingat, nanti akan ada hari pembalasan di akhirat kelak. Sehingga orang yang beriman dengan adanya hari pembalasan adalah orang yang menahan diri dari melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Karena nanti akan ada balasannya. Meskipun di dunia dia enggak bisa membalas. Meskipun di dunia kita bebas dari jerat hukum, tapi ingat di akhirat akan ada hari pembalasan. Ini ya. Ini salah satu ya. Sebagian dari penjelasan beriman dengan adanya yaumuddin, hari pembalasan. Salah satu penerapan dalam hidup kita itu adalah dengan tidak menzalimi orang lain. Meskipun mereka orang yang lemah, mereka enggak bisa membalas di dunia, tapi ingat di akhirat ada balasannya, sehingga kita pun takut beriman dengannya, maksudnya takut tidak mau melakukan perbuatan tersebut, kemudian ya. Kemudian ayat yang ke-27, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, ini orang yang takut dengan adab Rabb mereka, tidak berbuat kemaksiatan secara umum, karena di antara sebab terbesar dari sebab turunnya adab adalah kemaksiatan. Betapa banyak umat yang terdahulu Allah adab karena sebab kemaksiatan, karena sebab kesyirikan, karena sebab perbuatan dosa. Sehingga orang yang takut dengan adab Rabb mereka adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itulah sebab terbesar dari sebab datangnya adab dari Allah. Kata begini. Semua yang lain masih ada barangkali. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.